Hatiku kau hianati, hatiku kau buat benci. Kini aku kudu pergi. Thank you. saya kenal sama kamu, kamu langsung berdiri. Aku pada dia. Aku wis tau ngomong kan, aja nyucuk ya aku wae. Aku anak wong randue, kowe anak wong soke. Derajatmu karo aku iki beda. Tapi kowe sik terus ae mepet aku. Sampai akhirnya aku tresno dan saiki aku loro. Wis waktunya aku mandek, ora berharap maneh. Dan aku ora terlalu kecewa. Terima kasih yo. Dan semoga bahagia.